Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, kita telah masuk pada pendalilan tentang tauhidul uluhiyah, di mana pendalilan tentang hal tersebut sangatlah banyak di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena pengetahuan terhadapnya merupakan sesuatu yang harus, dan juga dikarenakan adanya pertentangan dari orang-orang kufar. Kita baru mengambil dalil yang pertama dari penetapan tauhidul uluhiyah, yaitu apa? Kelaziman dari penetapan tauhidur rububiyah. Berarti kita menggunakan dalalatul iltizam, ya kan? Kelazimannya, keharusannya, seorang yang telah mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, ia mengesakan Allah dalam peribadatannya. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala walamma kana asyirku fi rububiyyah ma'lumul imtina'i 'indan nasi kullihim. Baik. Atau sebelumnya, ikhwan, kita diajari pada pertemuan terakhir juga tentang tariqah fasihah dalam bayan. Ingat apa itu? Indah Talha. Itu sesuatu yang sudah sangat jelas, sudah sangat gamblang secara daruri, dalam artian semuanya tanpa berpikir pun tahu. Nah, tariqah fasihah dalam menjelaskannya untuk tidak disebutkan. Tidak perlu disebutkan pendalilan tentang hal-hal tersebut. Nah, qala Ibn Abi al-'Izz rahimahullahu ta'ala, ولما كان الشرك في الربوبيه معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار اثبات خالقين متماثلين في الصفات والافعال وانما ذهب بعض المشركين الى ان ثم خالقا خلق بعض العالم. Dan tatkala, lama di sini apa? Lama nam syartiyah, harfu wujudin liwujud. Nam itu lama, bukan lama jazimah di sini. Tatkala kesyirikan dalam rububiyah itu merupakan perkara yang telah diketahui tidak adanya di kalangan manusia secara keseluruhan, dari sisi penetapan dua pencipta yang sama dalam sifat-sifat dan perbuatannya. Jadi yang manusia secara keseluruhan, ikhwani fillah, menolak adanya apa? Syirik dalam rububiyah ini, maksudnya apa? Kesyirikan yaitu penetapan dua pencipta yang sama. Ini telah kita lewati, ya tidak? Tidak ada. Semua ikhwan, kelompok-kelompok kekufuran, tidak ada yang menetapkan adanya dua pencipta yang sama dari sifat dan af'al. Hanyalah sebagian orang-orang musyrikin berpendapat bahwasanya di sana ada pencipta yang menciptakan sebagian alam. Kama yaquluhu Tsanawiyah fi dzulmah, sebagaimana yang dikatakan oleh Tsanawiyah dalam naam keyakinan mereka adanya Tuhan kegelapan. Dzulmah pada keyakinan Tsanawiyah yang meyakini adanya dua Tuhan, Nur dan Dzulmah, maka mana yang lebih berkuasa menurut mereka? Indak wahyu Nur. Sedangkan Dzulmah adalah pencipta sebagian dari alam, yaitu pencipta kegelapan. Taib menciptakan kejelekan-kejelekan. Wa kama yaquluhu al-Qadariyah fi af'alil hayawan, sebagaimana pula yang dikatakan oleh orang-orang Qadariyah dalam perbuatan-perbuatan makhluk yang bernyawa. Nah, al-hayawan yang diinginkan di sini umum, ikhwan, yaitu apa? Semua yang memiliki hayah, memiliki kehidupan, gerakan, bukan hewan tok. Mencakup manusia juga. Kenapa Qadariyah mengakui bahwasanya makhluk ini menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri? Wa kama yaquluhul falasifatud dahriyah, sebagaimana pula yang mengatakannya falasifah dahriyah, orang-orang ahli filsafat dahriyah. Apa keyakinan mereka, ikhwan? Al-falasifah ad-dahriyah ini alladzina yamfuna rububiyyah wa yaj'aluna al-amra wan nahya war risalah min Allahi min qabilil mustahil. Mereka yang menolak rububiyyah dan menjadikan perintah, larangan dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu termasuk perkara yang mustahil. Wa yungkiruna thawab wal iqab, mengingkari adanya pahala dan hukuman. Tayyib. Nah, mereka ini Dahriyah ini kanu yudhifuna nawazila bihim ila dahr fayasubbuna. Mereka apa? Mengidhofahkan, yaitu menyandarkan kejadian-kejadian yang menimpa mereka kepada zaman, kemudian mereka mencacinya. Yaitu berarti falasifah ad-dahriyah maksudnya orang-orang ahli filsafat yang mereka, ikhwan, meyakini bahwasanya apa yang terjadi di jagat raya ini ya karena apa? Zaman saja, karena waktu. Intinya kita ngikut waktu saja. Mengingkari rububiyah. Tapi di sini yang diinginkan mereka tidak menetapkan dua pencipta yang sama, paham? Jadi semua kelompok-kelompok ini tidak ada yang menetapkan adanya dua pencipta. Fi harakatil aflak, pada pergerakan-pergerakan bintang-bintang, galaksi, aw harakatin nufus, atau pergerakan jiwa-jiwa, awil ajsamit tabi'iyah, atau pergerakan jasad-jasad yang tabi'i, yang sesuai dengan tabiat. Nah, falasifah dahriyah ini meyakini, ya kawan, pergerakan bintang-bintang itu merupakan apa? Sebab terjadinya hal-hal yang ada di muka bumi. Naam. Fa inna haula yuthbituna umuran muhdatsatan biduni ihdatsillahi iyyaha. Maka sungguhnya mereka itu menetapkan adanya perkara-perkara yang terjadi tanpa ada penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Tidak ada usaha dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Ini kelompok-kelompok tadi, ikhwan. Fahum musyrikuna fi ba'dir rububiyyah. Sehingga mereka itu adalah orang-orang musyrik pada sebagian rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi apa? Tidak secara keseluruhan. Pada sebagian rububiyah Allah. Wa katsirun min musyrikil Arab wa ghairihim qad yadunnu fi alihatihi syai'an min naf'in aw dhurrin biduni an yakhluqallahu dzalik. Dan sebagian atau kebanyakan dari orang-orang musyrikin Arab dan yang lainnya, terkadang mereka menyangka pada ilah-ilah mereka sesuatu kemampuan untuk memberikan kemanfaatan dan kemadaratan tanpa ada penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut. Jadi kalau kesyirikan, nah, dari sisi rububiyah, kawan, nah, kalau sebagiannya na'am ada, tapi kalau secara totalitas di mana mereka menetapkan adanya dua pencipta, ada tidak? Tidak ada. Jadi paragraf ini yang ingin dijelaskan oleh Ibnu Abil Is rahimahullahu taala berhubungan dengan masalah tadi, yaitu syirik rububiyah, na'am. Kalau yang dimaksud adalah apa? Penetapan dua pencipta yang sama sifat dan perbuatan-perbuatannya, maka kini kita tidak menjumpai satupun orang yang meyakini itu. Paham? Nah, tapi kalau kesyirikan pada sebagian rububiyah, di mana meyakini ada sebagian makhluk ini yang menciptakan sesuatu, pencipta kegelapan atau pencipta perbuatan-perbuatan sendiri, atau memberikan kemanfaatan kemadharatan pada sebagian hal, ini ada yang meyakini. Taib. Falamma kana hadza syirku fir rububiyyati mawjudan fin nas bayyana al-qur'anu butlana. Maka tatkala kesyirikan dalam rububiyah yang seperti ini ada di kalangan manusia, maksudnya kesyirikan dari si rububiyah yang seperti tadi, yaitu sebagiannya saja, paham? Harus bisa bedakan dengan tadi yang dikatakan ma'lumal imtina. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an tentang kebatilannya, kama fi qaulihi ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang anak pun, dan tidaklah ada bersama Allah itu ilah selainnya. Apabila ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, maka tentunya masing-masing ilah akan pergi dengan makhluknya sendiri-sendiri. Sehingga apa? Masing-masing ilah, masing-masing pencipta pergi bersama makhluknya, berpisah. Hancur jagat raya ini. Nanti akan ada perang. Saling ingin menguasai, atau wala 'ala ba'dhum 'ala ba'd, sebagiannya akan mengusahakan untuk menguasai sebagian yang lain. Kalau demikian keadaannya, tentunya dunia akan hancur. Tidak akan mungkin tercapai pengaturan yang baik kalau ada ilah lebih dari satu. Fata'ammal hadzal burhanal bahira. Perhatikan bukti yang sangat jelas ini. Bi hadzal lafdzil wajizidz dzahir, dengan lafaz yang sangat ringkas dan jelas. Fa innal ilahal haqqa labudda an yakuna khaliqan fa'ilan. Sebab ilah yang hak itu mesti dia itu menciptakan dan memiliki perbuatan. Itu mesti, ya kawan. Ini saja sudah merupakan bantahan. Bagaimana berhala itu ilah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ilah yang hak mesti dia khaliqan fa'ilan. Yusili ila abidihi naf'a wa yadfa'u anhum dar. Naam. Tayyib, memberikan kepada hamba-hambanya kemanfaatan sehingga sampai kepada hamba hal tersebut, dan apa, menolak dari hamba-hamba itu kemadharatan. Falau kana ma'ahu subhanahu ilahun akhar yushrikuhu fi mulkih lakana lahu khalqun wa fi'lun. Sehingga seandainya bersama Allah Subhanahu wa taala itu ada sesembahan yang lain yang menyekutui Allah dalam kekuasaannya, maka tentu ilah yang lain itu akan memiliki apa? Makhluk, dan tentu dia akan apa? Mencipta dan melakukan perbuatan. Paham? Sehingga memiliki makhluk juga apa? Memiliki dampak-dampak dari perbuatan yang dia lakukan. Itu mesti. Berarti ilah yang satu ini yang menyekutui Allah akan punya makhluk sendiri. Wa hina idzin fala yardha tilka syarikah bal in qadira ala qahri dzalika syarik wa tufriduhu bil mulki wal ilahiyyati dunahu fa'al. Bahkan seandainya jika demikian, maka tentunya ilah yang satu tidak akan ridha dengan adanya sekutu. Bahkan jika mampu untuk mengalahkan sekutu yang muncul itu dan mengesakan dirinya dengan kekuasaan serta keilahian sebagai satu-satunya yang diibadahi selain sekutunya tadi, maka dia akan melakukannya. Sehingga apa? Akan dikalahkan ilah yang satunya itu. Paham? Itu mesti. Wa ilam yaktir, jika dia tidak mampu mengalahkan ini, sekutunya juga kuat. Wa ilam yaktir ala dhalik, jika tidak mampu untuk itu, infarada bi khalqihi wa dhahaba bi dhalikal khalq, dia akan menyendiri dengan makhluknya masing-masing dan pergi dengan membawa makhluknya sendiri. Kama yanfaridu mulukun dunia ba'duhum ala ba'din bi mulkihi, sebagaimana masing-masing raja-raja dunia ini akan bersendiri sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan kekuasaannya. Tidak ingin di dalam kerajaannya ada penguasa yang lain. Paham? Sehingga dalam ayat ini pun, ikhwan, kita dibimbing untuk menggunakan akal dengan kemungkinan-kemungkinan tadi. Idza lam yaqdiril munfaridu minhum ala qahril akhar wal 'uluwi 'alaihi fala budda min ahadi thalathi umur. Kemudian apabila lam yaqdiril munfaridu minhum ala qahril akhar, ilah yang menyendiri dari mereka itu tidak mampu untuk mengalahkan yang lain dan untuk bisa lebih tinggi kekuasaannya dari ilah yang lain, maka mesti di sana ada salah satu dari tiga hal. Kemungkinannya ini ada dua ilah, satunya tidak mampu menguasai yang lain, atau satunya tidak mampu menyendiri. Ima an yadhhaba kullu ilahin bi khalqihi wa sultani. Kemungkinannya na'am, masing-masing ilah itu akan pergi dengan makhluknya masing-masing dan menguasai kekuasaan yang sendiri-sendiri. Taim. Ini kemungkinan yang disebutkan dalam ayat idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq. Kemudian wa imma an ya'luwa ba'dhum ala ba'din. Kemungkinannya akan apa? Akan mengusahakan untuk menguasai, ya, sebagian mereka berusaha menguasai sebagian yang lain, berusaha mengalahkannya. Ini yang disebutkan dalam ayat apa? Wala ala ba'dhum ala ba'din. Kemungkinan yang ketiga, wa imma an yakunu tahta qahri mulki wahidin yatasarrafu fihim kaifa yasha. Kemungkinannya mereka itu akan berada di bawah kekuasaan raja yang satu, penguasa yang satu. Yang apa? Penguasa satu-satunya ini, penguasa tunggal ini akan apa? Mengatur mereka sesuai dengan kehendaknya. Wala yatasarrafuna fihi, dan ilah-ilah yang lain itu tidak mampu untuk apa? Untuk na'am berbuat semaunya pada ilah yang berkuasa itu. Bal yakunu wahdahu huwal ilah, bahkan dialah satu-satunya yang merupakan ilah yang hakiki. Wa humul abidul marbubun, sedangkan ilah-ilah yang ditetapkan yang lain itu hakikatnya adalah hamba-hamba yang diatur al-maghuruna min kulli wajhin, yang dikuasai dari semua sisinya. Berarti apa kemungkinannya? Mana yang hak? Kemungkinan yang ketiga ya, tidak buktinya ya. Ilah-ilah yang ditetapkan itu semuanya hakikatnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya, mereka tidak punya kekuasaan apapun. Wa intizamu amril alami kullihi wa ihkamu amrihi min adalli dalilin ala anna mudabbirahu ilahun wahid. Dan keteraturan perkara alam ini secara keseluruhan, serta begitu kokohnya perkara, enggak guncang. Nah, begitu sempurna pengaturannya, itu merupakan dalil yang paling gamblang bahwasannya pengaturnya itu hanyalah satu ilah saja. Pengaturnya adalah ilahun wahid, tidak berbilang, ilah yang esa. Wa malikun wahid, dan penguasa satu saja. Wa rabbun wahid, rabb yang satu. La ilaha lil khalqi ghairah, tidak ada bagi para makhluk selainnya. Wa la rabba lahum siwah, tidak ada rabb bagi para makhluk itu selain dia. Kama qaddalla dalilut tamanu'i ala anna khaliqal alami wahid, sebagaimana telah menunjukkan yang demikian itu dalilut tamanu', telah kita lewati dalilut tamanu', bahwasanya pencipta jagat raya ini hanya satu, tidak mungkin lebih dari satu. Kenapa? Karena sesuatu yang mumtadi, sesuatu yang tidak mungkin kalau ada dua pencipta. La rabba ghairuhu wa la ilaha siwah, fadhalika tamanu'un fil fi'li wal ijad. Dan tidak ada rab selain Allah, tidak ada ilah selain Allah. Sebab yang demikian itu sesuatu yang tidak mungkin dari sisi perbuatan dan wujudnya. Yaitu apa? Tidak mungkin adanya ilah selain Allah. Sini menunjukkan bahwasanya dalil utama Nuh yang dengannya ditetapkan tauhidur rububiyah ikhwan, terkandung di dalamnya tayyib penegasan bahwasanya tidak mungkin suatu perbuatan, suatu penciptaan muncul dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah lah satu-satunya yang mencipta dan apa? Melakukan segala sesuatu yang kehendaknya. Tidak ada satupun dari makhluk-makhluknya yang mampu untuk apa? Untuk menyelisihinya. Yaitu kehendak kauniyah. Wa hadza tamanu'un fil ibadati wal ilahiyah. Adapun dalil taman dari sisi tauhidul uluhiyah, kawan. Dalil-dalil tauhidul uluhiyah, fadzalika itu pada dalil utamanu, paham? Dalil utamanu, dalil yang digunakan untuk menetapkan tauhid rububiyah, paham? Fadzalika tamanu'un fil fi'li wal ijad, pada dalil tamanu itu apa? Menegaskan ketidakmungkinan adanya perbuatan dan apa? Perwujudan serta penciptaan dari selain Allah. Sedangkan dalil tauhid uluhiyah ini tamanu'un fil ibadati wal ilahiyah. Tidak mungkin. Naam. Sesuatu yang tidak mampu menciptakan, tidak mampu melakukan apa-apa dari sisi pemberian manfaat atau penolakan mandorat, yang seperti ini tidak mungkin untuk diserahkan peribadatan dan ilahiyah padanya. Paham? Ini maksud fadzalika wa hadza dalam kalimat ini. Fakama yastahilu an yakuna lil alami rabbani khaliqani mutakafian, kadzalika yastahilu an yakuna lahum ilahani ma'budan. Sehingga sebagaimana mustahil di jagat raya ini memiliki dua rob, dua pencipta yang sama dari isi kekuasaan, perbuatan dan sifat-sifatnya, tidak mungkin. Maka demikian pula mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, kalau apa? Jagat raya ini memiliki dua ilah yang diibadai. Sehingga harus hanya satu ilah saja yang diibadai di jagat raya ini. Naam. Taib. Ini dipahami pendalilan dari ayat. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Berarti ayat ini berhubungan dengan apa? Tauhid rububiyah atau uluhiyah? Pada ayat 91. Nah, penegasan bahwasanya apa? Dengan pendalilan dengan apa hal tersebut untuk menetapkan tauhidul uluhiyah. Baik. Karena ada yang meyakini sebagian makhluk memiliki kekuasaan rububiyah. Makanya seandainya hal itu memang benar, tentu apa? Kemungkinannya apa yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ini ayat 91. Baik, pahami. Barakallahu fiikum wa nahtahi bihadza.